Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari Thariqatus Syubbak. Pertama yang diangkat oleh Syekh, contoh kedua dari keadaan yang kedua, wa huwa rajulun mata an zaujatin an zaujatihi wa bnaihi. Pria wafat meninggalkan istrinya dan kedua putranya. Thumma mata ahadul ibnaini an thalathati abna. Kemudian salah satu dari keduanya meninggalkan tiga abna. Wathani, kemudian menyusul ibn yang kedua meninggal an arba'atin, meninggalkan empat abna. Wahadihi suratuha fi syubbak. Ini gambarnya pada daftar kolom di bawah. Naam. Ta'ammal hadha syubbaka tajidu annana amilna ma yali. Perhatikan ya. Yang pertama, wad'u jadwalin khasin, peletakan kolom khusus, liwarathatil mayyitil awwal, untuk warathah mayit yang pertama, kullu wahidin fi murabba'in khas. Setiap orang diletakkan pada kotak khusus. Murabba', kotak, khas, khusus. Lihat ya. Tuh. Zawjah, ibn, ibn. Athani, thumma wad'u jadwalin limas'alatih. Kemudian, peletakan kolom untuk masalahnya. Itu di samping kirinya. Wa wad'u sahmi kulli warithin bi izaih, dan peletakan saham setiap ahli waris di sampingnya sejajar. Lihat. Nah. Nih. Zaujah. Ini asalnya berapa nih? Zaujah dapat berapa? Ada ibn. Thumun ya. Berarti asal masalah awalnya berapa? 8. Satu untuk zaujah, thumun dari 8, 1. Tersisa 7 untuk 2 ibn. 7 tidak habis dibagi 2, ya kan? Berarti butuh tashih. Naam. Tashihnya perbandingan 7 dengan 2 apa? Murojaah, enggak bas. Hah? Tabayyun nuthbitu 'adada ru'us 2 2 kali 8 6 16. Jadi asal masalahnya menjadi 16 itu. Ini langsung tashihnya dicantumkan 16. Kemudian zaujah 1 2 kali 1 2. Kemudian masing-masing ibn ya. Tuh 7 2 kali 7 14 masing-masing dapat 7. Tamam. Kemudian thumma wad'u jadwalin liwarathatil mayit tsani, kemudian meletakkan jadwal untuk warasah mayit yang kedua, bihaitsu ya, yang mana tanzilu huquluhum an huquli warathatil mayitil awwali, lajurnya ya, letak kolomnya, lajurnya itu lebih di bawah dibandingkan lajur kolom warasah mayitil awwal, li'annahum ghairuhum, karena mereka adalah selain warasah yang pertama. Jadi diturunkan lajurnya di bawahnya, kolomnya. Nah, lihat tufiya ibn ya. Kemudian warasahnya di bawahnya. Jadi bukan sejajar dengan yang sebelumnya. Tamam. Thumma ar-rabi, thumma wad'u jadwalin limas'alatil mayitil tsani wa sahmi kulli warithin bi izaihi, kemudian meletakkan kolom untuk masalah yang kedua dan saham masing-masing ahli warisnya bi izai sejajar dengannya. Lihat masing-masing ibn dapat satu, jadi asal masalahnya 3. Baik, kemudian mayit berikutnya ibn yang kedua tufiya ta. ثم الخامس وضع ثم وضع جدول لورثة الميت الثالث بحيث تنزل حقولهم عن ورثة من قبلهم لأنهم ليسوا منهم ya, perletakan kolom untuk warasah mayit yang ketiga juga ya, lajurnya di bawahnya posisinya daripada na'am di bawah daripada warasah yang sebelumnya, karena mereka lain. Tamam? Yaitu ibn. Na'am. As-sadis wa jadwalin li mas'alatihi wa sahmi kulli warithin bi izaih, meletakkan jadwal untuk masalahnya, kolom untuk masalahnya, dan saham masing-masing ahli waris sejajar dengannya. Nah itu ibn satu. Na'am, semuanya empat, asal masalahnya empat. Tayyib, as-sabi' wad'u jadwalin khasin bil jami'ati, meletakkan kolom khusus untuk al-jami'ah, wa wad'u sahmi kulli warithin, dan peletakan saham setiap ahli waris min kulli mas'alatin, dari setiap masalah, bi izaihi, sejajar dengannya, fil jami'ah, di al-jami'ah. Nah, kita lihat. Jadi kita kerjakan muraja'ah mulai dari lihat ibn pertama yang menjadi mayyit, sahamnya berapa? 7 di masalah pertama, sahamnya 7. Aslul masalahnya berapa? 3. Nah, nisbah, yakni perbandingan 3 dengan 7 apa? Tabayun. Berarti kita menuthbitu salasah. Tayyib. Kemudian yang kedua, mayit berikutnya, yang ketiga, ibn yang kedua ini 7 sama tabah, 7 dengan 4 tabah, tabayun. Naam. Idzan nuthbitu arba'ah. Naam, masalahnya kita tetapkan. Sekarang perbandingan bainal muthbatat, antara seluruh angka yang diitsbat tadi. 3 dan 4 perbandingannya apa? Tabayun. Berarti dikalikan. 4 kali 3 berapa? 12. 12 ini jussah saham diletakkan di atas masalah yang pertama. Itu ada angka 12 tuh. Untuk dikalikan semuanya ke bawah. Naam. Kemudian 12 kali 16 hasilnya 192. Kemudian untuk zaujah 12 kali 2 24. Nah itu. Lihat jami'ah di kolom yang terakhir. Sama. Kemudian untuk ibn sudah wafat, jadi enggak ada. Ibn yang kedua sudah berarti enggak ada. Kemudian untuk warathah mayit yang kedua, ibn. Nah. Lihat, ini pewarisnya adalah ibn yang pertama. Sahamnya berapa di masalah pertama? 7. Tamam, 7 kali 12 dikalikan dengan juz saham di atas 12. 7 kali 12 berapa? 7 kali 2 4. Hah? 2 kali 1 7 8, 84. 84 dibagi dengan aslul masalahnya. Yang di 84 bagi 3 aslul masalahnya. 84 bagi 3 berapa? Dihitung 84 bagi 3. Berapa? 28. Itu di atas 28 tuh. Ini untuk juz saham masalah ini 28. Untuk dikalikan ke saham masing-masing warothanya. Jadi untuk ibn sahamnya 1 di sini dikali 28. 28 di sana di jami'ah. Ibn yang kedua juga 28, ibn yang ketiga 28. Tamam. Sekarang untuk ahli waris mayit yang ketiga. Berapa sahamnya mayit yang ketiga itu ibn yang kedua di masalah pertama? 7. 7 kali 12 juz saham di atas 12, 12 kali 7 berapa tadi? 84. 84 dibagi masalahnya 4. 84 bagi 4 21. Nah itu di atas 21 juz saham masalah ini. 21 dikalikan dengan saham masing-masing warathahnya. Untuk ibannya masing-masing iban berarti 21 kali sah 1, letakkan di jami'ah semuanya. Selesai? Mudah, memang mudah sekali ya kalau pakai ini ya, syubhat ya, karena langsung tampak gitu. Nah, nanti proses perhitungannya, urutannya, tahapannya dikuasai. Tamam. Kata Syekh selanjutnya, "Ats-tsamin annana ramazna lil mayyiti bi harfi ta bi izaihi." Kami memberi rumus ya. Ya, pakai rumus yakni pakai kode untuk huruf ta bi izaihi sejajar dengannya untuk mayyit ya, yakni tuwfiya. Nah, bisa sejajar dengannya, isyaratan ila mautih, mengisyaratkan dalam rangka mengisyaratkan kematiannya. Walau kana al mayyitu untha la wada'na ta ta yakni tuwfiyat, yakni pakai ta ta'nits Naam, double ta. Apabila mayitnya wanita, kami letakkan ya double ta ini. Ta yang kedua ta ta'nits. Naam. Untuk membedakan dengan ta yang mudzakkar. Al-mayit al-mudzakkar. Naam, wa hakadha yakunu al-amalu fi syubbaki bir-ramz lil-ikhtisar. Demikianlah ya cara mengerjakannya pada syubak, pada daftar kolom biroms dengan menggunakan kode ya, rumus kode lil ikhtisar untuk menyingkat. Fayurmazu lizawji, maka kode untuk zawj jim, waliz zawjati jimha zawjah, walil jaddi dal, ujung yang diambil dal, walil jaddati dal tambah ha. Seperti hanya zauj, ujungnya kan diambil kan jim, kalau zauja ada ha setelahnya, jad dal, jika jadda ada ha setelahnya, dal ha. Walil akhi syaqiq, syaqiq qaf ya, ujungnya diambil. Walil ukhti syaqiqah qaf ha, ya kan. Nah, walil akhi li ab ya kha ba, walil ukhti li ab kha ta ba, ukht khata, kemudian li abba, walil akh li kha mim, akh kemudian mim itu li walil ukht li berarti khata, ukht mimnya li wa idha kana fil masalati zawjun aw zawjatun wa auladun, apabila di masalah itu ada zawj, ada zawja, ada aulad, fa in kanu minhuma, apabila mereka dari keduanya, dari kedua mayit itu tayyib, tayyib, perhatikan, kita ulangi, wa idza kana fil mas'alati zawjun aw zawjatun wa auladun, ana ulangi, wa idza kana fil mas'alati zawjun aw zawjatun wa auladun, apabila di masalah ada zawj atau ada zawjah, wa auladun dan ada aulad, kemudian fa in kanu, apabila mereka, penjelasan kanu waul jamaah kembali ke mana, ke aulad, aqrab al madhkurat kaya dalam nahwu ya, dhamir kembali kepada isim terdekat yang disebutkan yaitu aulad. Jika mereka aulad itu min huma, berasal dari keduanya, berarti huma kembali ke zauj atau zaujah ya. Kutiba bi izail walad alha, ditulis sejajar dengan alwalad alha. In kana almayyitu azwajah, apabila mayitnya zaujah, ini kodenya. Tayyib. Wa ha bil alif in kana almayyitu azwaj. Ha dengan alif apabila mayit azwaj. Wa in lam yakunil auladu minhuma, apabila aulatnya bukan dari keduanya, bukan dari zauj atau zauj tersebut, kutiba bi izail walad ghain, gha yani. Tayyib, sajadah ular ditulis kode ghoina. Tamam. At-tasi' yang kesembilan, wad'u qawsin fawqa kulli mas'alatin. Peletakan qaws. Qaws busur, busur melengkung di atas setiap masalah. Lihat tuh. Wa 'ala kulli qawsin, dan di atas setiap qaws busur itu adadun. Adad, angka, nilai. Wa huwa juz'u sahmil mas'alah, dan itu adalah juz saham al-mas'alati allati tahtahu, juz saham untuk masalah yang ada di bawahnya. Tamam? Itu lihat ya, tadi yang sudah kita murojaah tadi itu, lihat busur itu. Di dalamnya ada busur yang masalah yang pertama ada angka 6, 16. Busur yang kedua ada angka, asal masalahnya 3, yang busur yang ketiga semasalah 4. Nah, masing-masing di atas busur itu ada apa? Wa 'ala kulli qawsin 'adadun wa huwa juz'u sahmil mas'alati allati tahtahu. Di atas busur itu ada angka itu juz sahamnya. Juz saham untuk masing-masing yang ada di bawahnya untuk dikalikan ke bawah seperti yang telah kita kerjakan tadi. Tamam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, wudi'a fawqaha, yakni wudi'a juz as-saham al-adad, yang merupakan juz saham itu, wudi'a diletakkan fawqaha, di atas masalahnya, masing-masing, di atas busur tadi, liyudraba bihi sahmu kulli warithin minha, itu, untuk dikalikan dengannya saham masing-masing ahli waris dari masalah itu. Fajuz'u sahmil mas'alatil ula, maka juz saham masalah yang pertama huwa aqallu adadin, angka nominal yang qasimu ala ma sahhat minha masailul amwatil akharin, angka nominal yang bisa terbagi habis atas tashih seluruh masalah amwat yang lainnya. Wa juz'u sahmil amwatil akharin huwa al-hasilu bi qismati nasibihim min al-ula, dan juz saham mayit mati yang lainnya yaitu hasil qismat pembagian nasibihim, bagiannya mereka min al-ula dari masalah pertama, madruban bi juz'i sahmi yang telah dikalikan dengan juz sahamnya, kemudian dibagikan ala masailim atas masalahnya. Nah, kan begitu tadi kita mengerjakannya. Ya, tadi untuk ibn yang pertama yang menjadi mayit, yang kedua kan 7 kita bandingkan dengan asumasanya 3. Tabayun kita tetapkan 3. Kemudian ibn yang kedua yang merupakan mayit yang ketiga juga 7 sahamnya kita bandingkan asumasanya 4, kita isbat masalahnya. Kemudian 4 dengan 3 ini kita bandingkan, tabayun kita kalikan, hasilnya 12. Nah, itulah yang dimaksud di sini, fajuz'u sahmi al-mas'alatil ula huwa aqallu adadin yang qasimu ala ma sahhat minha masail amwatil akharin. Nah, ini 12. Tamam. Nah, juz saham al-amwat al-akharin adalah hasil kismat nasibihim, hasil pembagian ya jatah mereka, jatah mayit-mayit itu minal ula dari masalah pertama, yang terlebih dahulu madruban bijuz isham yang dikalikan dulu yang juz sahamnya, kemudian dikismat yakni dibagi ala masailihim atas masalahnya. Nah, tadi ya ibn di masalatul ula berapa nasibnya, nasibuhu tuh 7 madruban fi bijus isahmiha, 7 kali 12 hasilnya berapa tadi, 8 berapa tadi 84. Nah, itulah yang dimaksud di sini biqismati nasibi minal ula madhurum isyami ala masailihim. Biqismati nasibihim. Setelah dikalikan isyamnya ala masailihim, dibagi ke masailnya. Jadi 84 bagi 3 asal masalahnya. 84 bagi 3 hasilnya 20 lah. 8 kita letakkan di atas qaus busur itu juz saham masalahnya. Begitu pula ibn yang kedua, mayit yang ketiga. 7 nasibuhu dikalikan dan juz saham masalah pertama 12, 84. Kemudian di kismat dibagi ala masalati yaitu 4. 84 bagi 4 21 juz saham masalahnya itu di atas busur 21. Nah, itu yang kemudian di juz saham masalah itu masing-masing dikalikan ke jatah daripada ahli warisnya seperti yang telah kita murojaah tadi perhitungannya. Semakin jelas? Ya. Naam. Wa ilaika mithalan min al-halith thalithati. Ya, kami berikan untuk Anda contoh min al-halith thalitha dari keadaan yang ketiga li suratil ula untuk bentuk yang pertama. Wa hiya an yakuna warathatul mayyitits tsani yaitu warathah ahli waris mayit yang pertama, an yakuna warathatul mayit tsani, ahli waris mayit yang kedua, hum, ya, bakiyat warathatul mayit al-awwal, mereka adalah sisa ahli waris mayit yang pertama. Ma'al ikhtilaf, disertai adanya ikhtilaf, adanya perbedaan. Wahia, yaitu, contoh itu apa? Rajulun mata an zaujatin. Rajul mat an zaujatin wa ibnatain minha. Wa ibnin min ghairiha. Mayit meninggalkan zaujah. Kemudian dua bint dari zaujah itu. Tayyib. Wa ibnin min ghairiha dan satu ibn dari selainnya, selain zaujah itu. Thumma matat ihdal bintain, kemudian wafat. Ihdal bintain, salah satu dari dua bint. Amman baqiya, dari waratha yang tersisa. Thumma matat al-thaniyah, kemudian wafat binti yang kedua. Amman baqiya, dari ahli waris yang tersisa aydan. Wahadhi suratuha fi syubbak. Coba lihat. Rajul mat, mayit yang pertama rajul. Zawjah, lihat kodenya zawjah. Jimha. Kemudian bintain, bint. Ada kode ha. Ha, Pak pakai alif di sampingnya, kenapa? Karena bint itu dari zaujah tersebut. Dari zaujah. Mayitnya adalah zauj. Yang mayit zauj meninggalkan zaujah. Dan itu adalah bint dari zaujah tersebut. Tamam? Nah, dari sini tampak sekarang ya makna apa yang disebutkan Syekh tadi di depan. Fa in kanu minhuma kutiba bi za'il waladi al-ha, yakni tanpa alif, in kanal mayyitu az-zawjah. Kalau mayitnya zaujah ya, maka walad itu jika walad dari zaujnya, kan begitu ya. Makanya kodenya al-ha. Waha bil alif inkanan mayitu zauj. Apabila mayitnya zauj, kemudian anaknya itu dari zaujahnya. Nah, seperti ini nih. Ini kan mayit zauj. Meninggalkan zaujah, kemudian dua bint. Bint dari zaujah yang ini. Nah, makanya pakai ha. Sudah pas ya? Tayyib. Kemudian ibnun min ghairiha, ibn ghain ini, ibn min ghairiha. Wain lam yakunil awlad minhuma, jika awlad itu bukan dari keduanya, kutib zail walad. Baik, ini wabnun an zaujatin wabnatain minha wabnin min ghairiha, ada putra dari al-mayyit tapi bukan dari istrinya itu, makanya ghain. Ada pun yang istrinya bin ha. Sama? Jadi sudah pas dari segi domirnya ya, kodenya ya, karena yang dilihat adalah ini tadi, zaujahnya, istrinya. Tamam. Kemudian ta'ammal hadha syubbak, tajidu annana amilna likulli mayyitin mas'alatan munfaridatan. Perhatikan syubbak ini ya, daftar kolom di atas. Anda mendapati kami mengerjakan untuk setiap mayyit mas'alah munfaridah, masalah tersendiri. Nah, seperti yang kita pelajari, diselesaikan satu persatu, tidak langsung digabung dengan satu jami' seperti yang sebelumnya. Wa hadza laysa bighorib, dan ini bukan hal yang aneh. Faqad marra 'alaika fil mithalil awwal, telah lewat atas anda pada contoh yang pertama. Lakinnal ghoriba 'alaika syai'an, tetapi yang aneh bagi anda di sini dua perkara yang berbeda dengan sebelumnya. Ahaduhuma, yang pertama, annana wada'na isma kulli warithin fil masailil akhirati bi iza' ismihi fil mas'alatil ula. Kami meletakkan nama setiap ahli waris pada masalah-masalah terakhir sejajar dengan namanya di masalah yang pertama. Ya. Wa wada'na ashumahu, dan kami meletakkan saham-sahamnya minal masaili kulliha, dari seluruh masalah, bi iza ismihi fil jami'ah, sejajar dengan namanya di al-jami'ah. Wa dzalika, kenapa begitu? Nah, beda dengan yang sebelumnya. Ya, contoh yang sebelumnya. Wa dzalika li'annal waritha fil ula, hal itu dikarenakan ahli waris pada yang pertama, warithun fi ma ba'daha, juga mewarisi pada mayyit berikutnya. Wa tsani, yang kedua yang berbeda, annana amilna likulli mayyitin jami'atan, kami mengerjakan untuk setiap mayyit jami'ah tersendiri. Wa lam naj'alil amwati na'am wa lam naj'alil amwata kullahum, dan kami ya tidak menjadikan, walam naj'alil amwata kullahum, dan kami tidak menjadikan amwat semuanya fi jami'atin wahidah, di satu jami'ah. Lima marrabika min fil qawaid, sebagaimana berdasarkan apa yang telah lewat pada al qawaid. Naam. Nah, itu lihat sejajar semua kan? Tidak ada yang turun. Nah, kita cukupkan mungkin ya. Subhanallah bihamdika.